بسم الله الرحمن الرحيم. يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa gini paling enak ngomongin puasa ya Ustaz ya. Ini makna yang mendalam yang harus digali dalam ayat suci ini. Ya, yang menjadi kata kunci pada ayat Al-Baqarah 183 itu, Allah mempunyai tujuan daripada pembelajaran puasa, ada kata-kata la'allakum tattaqun. Ini secara gramatikal bahasa Arab, para ulama nahwu menyebutkan sepakat la'alla maknanya litaraji, harapan yang mesti bisa tercapai. Dialfabetkan oleh Ustaz hamba-hamba Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tawaddu, qana'anya, waraknya dan yakinnya makin tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingin saya hadiahkan pantun buat pemirsa nih. Gimana nih? Bulan Ramadan biar pandai menjaga lidah. Apalagi menjaganya biar bisa istiqomah. Kalau ingin kita meningkatkan kualitas ibadah, jangan pernah bosan untuk mendengarkan ceramah. Nah, itu dia. Nah, maka itu dengarkan kami terus sampai pukul 5 nanti ya, Ustaz ya. Nah, kita enggak berduaan aja nih di sini Ustaz, karena sudah ada seorang tamu yang kita juga mau tanya-tanya mengenai puasanya. Karena anaknya udah dua, apa sudah diajarin puasa atau belum? Assalamualaikum, Ibu Ratna Listi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu terus di mana-mana ya. Sekarang pagi-pagi udah ketemu. Gimana anak kan udah dua ya? Iya. Yang pertama udah sama umurnya sama anakku, TKB. Reiki TKB, yang kecil Keisha sudah masuk playgroup. Kalau Reiki udah mulai dikenalkan sama bulan Ramadan ini, udah mulai puasa tengah hari atau gimana? Sebenarnya dia di sekolah juga sudah diajarin puasa ya, tapi ya namanya anak-anak kadang pagi ikut sahur, tapi nanti pagi sarapan juga. Yang penting nuansa bulan Ramadan ini dikenalkan dulu ya. Dan dia sudah tahu kalau puasa itu harus ada sahurnya, karena sahur itu sunnah gitu. Kemudian setelah sahur apa? Oh ya, ada imsak, setelah imsak sholat subuh gitu. Sholat subuh biasanya kan jemaah gitu. Terus ya udah tidur lagi boleh nanti supaya sekolahnya nggak ngantuk gitu. Nah, ini bisa nyontek, saya juga mesti gitu kayaknya kan anak saya. Dan ini sudah ada pertanyaan yang mau tanya juga kepada Ustaz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Dumiati Rasuka, pekerjaan ibu rumah tangga. Saya ingin menanyakan, kebetulan suasana bulan Ramadan, salah satunya adalah itikaf. Bagaimana caranya beritikaf yang baik dan apa doa-doanya? Yang kedua, apakah itikaf itu harus selalu di masjid? Dan yang ketiga, apakah tanda-tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Sekian, terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Dumiati bertanya mengenai itikaf itu harus di masjid atau enggak, doa-doanya apa, kemudian apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Aduh, kita nanti dapat Lailatul Qadar enggak ya? Mudah-mudahan ya. Mirsa jangan kemana-mana karena jawabannya akan dijawab oleh Ustaz Taufiqur Rahman sesaat lagi. Kita lanjutkan tadi pertanyaan dari Ibu Dumiati ya Ustaz ya. Itikaf itu sebenarnya apa sih Ustaz? Ya, melihat kepada makna secara etimologi, yang i'tikaf itu artinya berdiam diri. Tapi yang dimaksud secara makna terminologi, yang i'tikaf ini ketika orang sudah dalam kondisi bersuci, hadas kecil maupun hadas besar, jelas dalam kondisi berwudu, baik laki maupun perempuan, dia balir masuk ke masjid, lantas duduk dia di masjid dengan melaksanakan ibadah. Di hati dia niat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi. Kalau mau disampaikan redaksi secara lafadznya, walaupun tidak disebutkan, di hati dia men, aku niat beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berdiam diri, apakah bacaan zikir, istighfarkah, ataukah ritual salatnya kah, salat sunnahnya kah, ataukah baca Quran, atau dia munajat kepada Allah, semua aktivitas yang dikerjakan di masjid itu maka di hadapan Allah menjadi nilai i'tikaf. Selain niat, ada doa khusus enggak yang harus dilakukan di dalam masjid dalam rangka beriktikaf itu sendiri? Merujuk kepada Al-Quran, tepatnya pada surah At-Taubah ayat ke-108, Allah telah mengajarkan kepada kita, La takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa. Kata Allah, jangan kamu berdiam diri di masjid kalau tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena adanya masjid tujuannya apa? La masjidun ussisa ala taqwa, masjid untuk membentuk manusia-manusia yang memiliki hati yang takwa. Kalau bengong-bengong aja jangan juga ya Ustaz ya. Gitu kan, apa namanya, termasuk ya ini juga supaya tidak salah pemahaman, jangan hanya di Ramadan. Jadi kapan saat pun, iya dong. Jadi yang namanya i'tikaf ketika kita masuk masjid, lantas kita niat i'tikaf di situ, udah mendapat pahala i'tikaf. Apalagi di bulan suci Ramadan. Yang jelas diamnya tasbih, tidurnya ibadah, apalagi ibadahnya itu di Ramadan itu seperti itu. Nah, kalau tadi ada pertanyaan juga mengenai Lailatul Qadar, kita selalu penasaran ya mengenai Lailatul Qadar ini. Sebenarnya kalau misalnya kita udah usaha gitu ya, apakah usaha kita yang kurang mungkin? Apakah bisa dijelaskan Pak Ustaz? Kita udah dapat apa belum, tanda-tandanya kelihatan gak Ustaz? Jadi merujuk kepada Al-Quran, patut diketahui ini kronologis adanya Lailatul Qadar. Allah menyatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri. Yang disebut Lailatul Qadar, khairum, lebih baik, lebih bagus, min alfi syahr, daripada seribu bulan. Jadi seandainya orang mendapatkan Lailatul Qadar, kita hidup di dunia ini kan gak lama. Nabi memberikan garanti baina sittin wa sab'in, umur umatku berkisar antara 60-70. Ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar 1000 bulan, secara kalkulasi hitungan matematika, itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan namanya. Ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar yang ada di Ramadan, maka seperti dia ibadah fir murni selama 83 tahun. Kapan terjadi? Nah, itu gak ada yang bisa ketahui. Kita selalu penasaran mengenai Lailatul Qadar ya, tapi ada yang penasaran juga nih, mau tanya juga sama Ustaz, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nama saya Ibu Nini, pekerjaan pensiunan. Saya mau tanya, bolehkah anak saya menerima zakat dari saya? Seandainya tidak boleh, siapa-siapa sajakah yang berhak menerima zakat? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Ya, langsung saja kode poin, merujuk kepada Al-Quran, tepatnya pada surah At-Taubah ayat ke-60. Allah memberikan jawaban buat pertanyaan Ibu. Apa kata Allah? Ada 8 asnaf yang disebut mustahik zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal mu'allafati qulubuhum wa firriqat wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Kata Allah dalam Al-Quran ada 8 asnaf. Yang pertama, innamas sadaqatu lil fuqara', buat para fakir miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara' wal masakin, juga orang-orang miskin. wal amilin, panitia zakat. Cuma yang benar panitianya nih. Kadang-kadang kan maaf ya, anak yang mustahik masih kelaparan, panitia daripada kekenyangan, gitu kan? Itu yang, juga, iya, yang tanggung jawab yang amilin. Wal muallafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih labil, yang masih goyang, itu berhak mendapatkan. Walaupun mungkin orang yang baru masuk Islam itu dalam kondisi materinya baik-baik. Seandainya dia cukup, ya, seandainya dia cukup, itu secara konteks hukumnya bisa dia menerima. Adapun dia misalkan memberikan ke orang lain, silakan. Gitu ya. Wal muallafati qulubuhum, wafir riqab, hamba sahaya, wal gharimin, orang-orang yang mempunyai hutang di jalan Allah. Ada masjid lagi dibangun, kemudian panitia, ini masjid itu sudah jadi, tapi hutangnya di material masih numpuk, gitu kan? Nah itu berhak mendapatkan zakat untuk melunasi hutang-hutang itu. Wafi sabilillah, ya orang-orang yang berjuang jalan Allah, ya para kiai-kiai pesantren yang kadang-kadang mengenal apa mengajar gak kenal lelah dari pagi, siang, sore, gitu. Iya, kalau satu-satu Jakarta kan lain kadang-kadang. Udah indah-indah kan enak-enak. Nah itu mereka-mereka adalah berhak mendapatkan zakat. Ketika anak ibu masuk nominasi demikian, maka bisa masuk menjadi yang berhak menerima zakat. Ketika tidak masuk nominasi demikian, maka bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan zakat. Kalau saya memberi zakat ke orang tua, boleh nggak Pak Ustaz? Seandainya orang tua masuk demikian, itu mungkin masuknya nanti bukan zakat, infak. Kita memberikan, iya. Apa bedanya? Gitu. Ya kalau zakat itu kan nasi, apa bisa zakat fitrah, bisa zakat mal. Ketika zakat dikeluarkan ada syarat dan apa, ada syarat-syaratnya. Tapi kalau infak nggak ada syarat-syaratnya. Nah kalau saya sudah memberikan kepada orang tua senilai zakat, berarti saya harus ngeluarin zakat lagi ke yang 8 tadi gitu? Tinggal dilihat saja. Seandainya orang tua kita, saya rasa sih kalau anaknya orang kaya otomatis ya, kayak ibunya insya Allah kan, ya, maka di situ belum termasuk zakat. Nanti mengeluarkan zakat kepada yang 8 masalah itu. Oke, kalau ibu-ibu nih ngomongin soal zakat kayaknya nggak ada ujungnya ya. Kita tanya mengenai zakat lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Kembali lagi dalam curhat bareng Ustadz, ini nggak ada habisnya kalau bicara mengenai zakat. Tadi Ustadz juga sudah bilang mengenai zakat, ada zakat fitrah, ada zakat mal juga ya Ustadz ya. Kemudian ada infak juga tadi. Nah kalau bicara mengenai zakat, zakat fitrah sama zakat mal itu gimana, boleh dijabarkan lagi Ustadz? Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, itu siapapun orangnya yang mengatakan beriman pada Allah, hatta bayi yang baru lahir pun, begitu dia masuk Ramadan, itu dikeluarkan dengan ukuran ya bahkan makanan pokok yang kita makan. Itu dikeluarkan hanya di Ramadan, batas waktunya dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Tapi katanya ada waktu-waktu yang paling bagusnya juga Ustaz. Semua itu secara sahnya sah. Jadi ketika dikeluarkan di luar Idul Fitri, selesai Idul Fitri di sholat dikerjakan, itu udah bukan zakat fitrah lagi. Gitu kan? Itu kalau makna zakat fitrah. Adapun zakat mal, ini untuk harta yang kita putar pakai usaha. Nah makanya ada syaratnya. Syarat yang pertama, ya sudah memenuhi hitungan haul. Haul itu contoh, kita punya uang sekian juta, kita bisniskan, kita jalankan, hitungan misalkan dari 1 Januari 2007. Masuk hitungan 2008 1 Januari itu masuk syarat yang pertama. Oh, dan haulnya. Ya. Nah, kemudian ukurannya, nisabnya. Ketika uang itu kita jalankan, kita bisniskan, kita jadikan usaha, itu keuntungannya. Nah ternyata begitu dihitung itu untungnya batinya banyak. Nah baru bisa dikeluarkan zakat mal. Itu disebut zakat mal. Iya. Nah itu pun bukan hanya berpatokan di bulan Ramadan. Walaupun kadang-kadang orang banyak mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan di bulan juga. Seperti itu. Terus mau nanya Ustaz, kalau silakan. Tadi zakat mal nih, tadi kan keuntungan dari uang yang diputar. Seandainya masih ada utang bagaimana? Seandainya masih pada utang, tapi itu kan dilihat keuntungannya, Mbak. Keuntungannya itu udah melebihi hutang sudah dibayar, ya. Nah, kalau masih ini itu wajib dikeluarkan. Nah, seandainya hutangnya itu misalnya ada kredit rumah atau kredit mobil, itu kan hutang yang memang harus sekian tahun gitu kan, habis dalam satu tahun itu bagaimana? Jadi nggak dikaitkan dengan hutang itu. Jadi berpulang kepada syarat yang kedua tadi itu. Hitungan setahun, ternyata di luar daripada hutang itu kita pakai uangnya itu untungnya sudah melebihi ukuran yang sudah disebut di apa ada standarnya, itu wajib keluar zakat. Mm-hmm. Itu enggak banyak kok. Ya, Nabi menyebutkan ya, sehingga disebutkan sampai ada usul fikihnya 2.5% dari keuntungan yang kita punya itu. Gitu. Boleh lebih juga Ustaz? Oh, lebih bagus. Gitu kan? Iya. Yang mau ngasih lebih aja ya, tapi insyaallah ya namanya insya juga niat itu aja udah bagus ya. Berarti ada yang mau ditanya lagi, katanya masih penasaran mengenai itikaf tadi ya. Nih. Tadi kan Pak Ustaz bilang kalau itikaf itu harus berdiam diri di dalam masjid. Nah, apakah itu harus sendiri atau harus boleh enggak kalau sendiri gitu? Katanya harus sama-sama tadi juga. Kan boleh nggak kalau sendirian aja ya, misalnya singkatnya mau sendiri mau berjamaah silahkan. Yang penting di dalamnya kita niat yang i'tikaf karena Allah dan di dalamnya diisi dengan ritual ibadah. Kalau bersama-sama ternyata ada kopinya ada rokok kongko ya bukan jadi i'tikaf gitu. Jadi singkatnya gitu ya, diisi ya, dengan niatan ibadah untuk bersama-sama melaksanakan sholat sunnah berjamaah dalam arti kata bersama-sama itu boleh. Jadi singkatnya kita di dalam masjid kita ibadah zikir apa yang dibaca semata-mata ibadah itu di dalamnya adalah i'tikaf. Gitu. Di Ramadan sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan begitu 10 akhir Ramadan Nabi betul-betul mengincangkan ikat pinggangnya. Dalam arti kata Nabi betul-betul meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Bagaimana saya tidak di masjid, di musala atau di tempat misalnya tempat ibadah tapi di rumah misalnya di rumah kan masjid, kadang gitu, suka ya, ada tempat untuk sholat. Boleh enggak, Pak? Iya, biar paham maknanya. Yang disebut masjid itu adalah tempat sujud, musola tempat sholat. Jadi sekalipun tempat itu dipakai untuk ibadah itu diperbolehkan sudah. Oh, musola pun boleh ya. Oke, baik. Ini kita sudah bicara mengenai zakat, kemudian sudah bicara mengenai itikaf juga. Makasih lo ngobrol-ngobrolnya pada pagi hari ini. Udah habis waktunya. Memang kalau bicara sama Ustaz Taufik Rahman gitu, kayaknya cepet banget gitu ya. Barat Nalisti, salam untuk keluarga, selamat menunaikan ibadah puasa juga untuk keluarga, anak-anak semuanya. Kapan-kapan main lagi ke sini ya, curhat-curhat bareng ya. Pemirsa TV di rumah, terima kasih juga untuk Anda atas kehadiran Anda pada pagi hari ini. Kalau mau ikutan curhat boleh ke cbu@an.tv melalui email Anda atau mungkin bisa mengirimkan SMS ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Akhirnya saya Mona Ratuliu undur diri, tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, ada renungan yang ingin disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Antv rahimakumullah, pernah sekali waktu ketika Sayyidina Umar masuk ke masjid, ternyata didapati sebelum subuh sudah ada seorang pemuda sedang asyik ibadah. Umar bangga, salut, siapa pemuda itu? Kenapa? Terus sahabat bertanya, dia hebat. Zuhur masih ada. Umar mulai bertanya-tanya, asar masih ada. Begitu asar dipanggil. Akhirnya dipanggil, maka dinasihatlah Umar. Wahai pemuda, jangan mengharapkan hujan emas dari langit. Allah tidak akan menurunkan yang namanya keuntungan di masjid. Berusaha kamu dengan tetap tidak meninggalkan kewajiban untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang hati kita bergantung ke masjid pun tidak melupakan untuk mengejar kebahagiaan dunia. Dan akhirnya Ustaz Taufikur Rahman selalu berharap makan lesehan bersama Mbak Ratna. Mudah-mudahan pembahasan kami bisa bermakna. Amin. Akhirnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.